Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'ala ta'ata rasulihi ta'atan lahu wa ja'ala ittiba'a rasulihi alamatan limahabbatihi wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'ati rasulik warzuqna ya Rabbana attiba'ah wa inna a'inna ya Rabbana wa a'inna ya Rabbana ala khusni mu'amalati bi sunnatih. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa zumratil muhibbina lah. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Asyurul muslimin, hadirin, hadirat para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan renungan kita terhadap renungan kepada firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Jangan ayat kita lewati begitu saja tanpa ada renungan. Allah merintahkan kita untuk merenunginya. Dan dengan renungan itu akan semakin dalam kecintaan kita kepada kitabullah. Karena lautan ilmu semakin kita selami, semakin kita tahu permata-permatanya. Kita akan tahu keindahan-keindahannya dan kita akan tahu kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Maka mendalami Al-Quran adalah perjalanan yang tidak ada hentinya. Sehingga benar dikatakan bahwa jika seandainya orang yang diberi oleh Allah kecerdasan dan pemahaman bisa memahami ayat Al-Quran di hari ini dengan satu makna, kemudian besok dia merenung lagi di esok hari, dia akan menemukan makna baru yang bukan makna yang kemarin. Di hari berikutnya dia merenung lagi, dia akan ketemu lagi makna yang baru dan itu bukan makna-makna yang telah lalu. Itulah lautan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah. Maka terus kita merenung, mencermati, memahami, mencoba untuk menerapkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran kepada diri kita. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam irama menjalin hubungan baik kepada Allah. Kalau ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah, kalau ingin kita itu mendapatkan gelar dicintai oleh Allah, Allah. Bukan kita mencintai Allah, tapi gelar dicintai oleh Allah. Siapa kita, siapa Allah? Kalau kita mencintai Allah karena Allah pencipta kita, tapi kita sang makhluk Allah cintai. Bagaimana agar kita mendapatkan gelar cinta dari Allah? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi telinganya, menjadi mulutnya, menjadi tangannya hamba tersebut. Maknanya bukan Allah jadi tangan, awas, ini akidah sesat menyesatkan. Akan tapi Allah akan, ini orang yang tidak mau takwil tentang hadis ayat akan bingung ketemu hadis-hadis tersebut. Ada orang sesat akhir zaman menjalankan firman Allah sesuai dengan lafaz zahirnya. Enggak usah ditakwil-takwil, takwil adalah sesat ayat suruh. Suruh menafsiri Allah menjadi tangannya. Tuhanku Allah, begini, syirik. Akan tapi, para ulama menjelaskan ahli ta'wil, asyairah mengatakan bahwa tangan Allah maksudnya, bantuan dan pertolongan Allah. Artinya tanganmu adalah tangan Allah, engkau tidak akan mengambil kecuali yang halal. Matamu mata Allah, matamu adalah Allah maksudnya, matamu dijaga oleh Allah sehingga tidak melihat kecuali kepada yang halal. Sedikit kami singgung tentang akidah. Di akhir zaman ini ada akidah yang sesat menyesatkan, yaitu mujassimah musyabbihah model baru. Ini akidah yang sesat menyesatkan pada abad-abad lampau, muncul kembali di akhir zaman. Yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi dia tidak mau disebut menyerupakan, padahal dia mengatakan mata, tangan. Sementara para salafus saleh, ulama terdahulu, di saat kita melewati ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang bercerita tentang anggota tubuh yang dinisbatkan kepada Allah, ulama dengan dua cara. Yang pertama, lewati, jangan kau pikirin, karena akalmu tidak bakal mampu. Yang kedua, ditakwili. Ini takwil, at-tafwid wa ta'wil. Tapi orang sesat menyesatkan, tidak mau tafwid dan tidak mau ta'wil. Maunya mau sendiri. Itu adalah orang sesat menyesatkan. Sehingga muncul di masyarakat kita, tolong, kalau ada di masyarakat kita yang anaknya lagi sekolahkan di TK, SMP, jika ada orang-orang semacam itu, tolong jauhkan anakmu dari sekolahan tersebut. Jika diketahui gurunya, usir guru tersebut dari tempat tersebut. Biasanya cirinya, anak kecil sudah diajari dengan pertanyaan, Aynallah, Allah di mana? Ini kalimat yang kurang ajar nih. Mereka menisbatkan memang kepada Sayyidina Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Memang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi pensyarah hadis dari Salafuna Soleh menjelaskan bahwasanya hadis itu memang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi bertentangan, berbeda dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi atashhadina, bukan aynallah. Akhirnya diputuskan, jelaskan sesuai dengan kaidah memahami akidah, memahami sifat-sifat Allah, bahwa lafaz aina tidak dibenarkan. Jadi tidak boleh kita lafaz ainallah, Allah di mana, sebab Allah tidak di mana-mana. Jangan katakan juga seperti sebagian orang sesat tapi tidak sadar juga mengatakan Allah ada di mana-mana. Sebab di mana itu adalah tempat, Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah ada di mana-mana. Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Sebelum Allah menciptakan mana-mana, Allah sudah ada tanpa mana-mana. Setelah Allah menciptakan mana-mana, Allah juga tidak butuh dengan mana-mana. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Enggak butuh kepada tempat. Maka jangan dikatakan Allah di mana. Kalau sudah di, nanti Allah akan butuh kepada tempat. Sehingga pertanyaan itu harus kita jauhkan dari pikiran kita. Dan jangan katakan Allah di atas, wahai kaum muslimin. Barangkali ada di masyarakat yang latah. Dari mana bu, gimana urusannya bu, belum beres. Aduh belum beres, semua saya serahkan kepada yang di atas. Sebenarnya yang di atas, dikit-dik yang di atas, siapa itu yang di atas? Kucing, ada tikus. Kenapa ngomong Allah kok lidahnya berat ini? Ngomong Allah, jangan bilang yang di atas. Dikit-dikit. Semuanya saya serahkan yang di atas. Pak, siapa sih atas? Allah. Allah. Katakan Allah. Baik, ini karena kemarin kita menyinggung tentang ayat hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat, tidak sempat kami jelaskan, ya hari inilah kami jelaskan. Jadi jangan katakan semua terserah yang di atas. Katakan kami serahkan semuanya kepada Asmaul Husna, hafal enggak, Bu? Nama Allah itu apa namanya? Allahur Rahman. Ada atasnya enggak? Enggak ada, sudah. Gitu masih maksa lagi. Jadi Allah, enggak ada Allahu atas, enggak ada Allahur Rahmanur Rahim. Di samping itu atas adalah tempat, maka tidak dibenarkan kalau Anda menisbatkan tempat untuk Allah di atas sana. Yang namanya atas itu nisbi, karena mengiringi kepala Anda maka disebut atas. Kalau seandainya padahal atas sana itu bagi orang Amerika bawah. Jadi kalau orang Amerika menunjuk di bawah kakiku, kalau dilanjutkan karena bumi itu bundar, maka akan tembus ke sini, ke sana. Sama, bawah kita bagi orang Amerika ternyata atas, nanti terus di sana. Sebab bumi itu bundar. Karena memang tidak boleh kita mengatakan Allah di tempat manapun. Baik, kita langsung lanjutkan bahwasanya kita akan sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'u Allah wa rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Ada cinta kepada Allah, ada mengikuti Rasulullah. Yang tidak mengikuti Rasulullah tidak akan cinta kepada Allah. Ini adalah pukulan besar kepada sekelompok akidah yang tidak mau dengan hadis. Yang namanya ingkarus sunnah. Maunya dengan Al-Quran saja hadis Nabi tidak dianggap. Tidak dibenarkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berucap kecuali wahyu. Maka hadis Nabi ya adalah wahyu. Kalau seandainya hadis itu mutawatir, maka derajatnya sama dengan Al-Quran. Sehingga dalam pembahasan usul fikih, mungkin sekali Al-Quran dihapus oleh hadis, hadis dihapus oleh Al-Quran, nasih mansukh. Ada sebagian orang tidak mengakui Nabi, apa sabda Nabi. Lalu bagaimana mengikuti Nabi? Nabi perintah begini, itu hadis. Saya mau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar. Ada cinta kepada Allah, mengikuti Nabi, cinta Allah kepada kita buahnya. Dan mengikuti Nabi sudah kita jelaskan, mengikuti itu adalah zahir. Tapi agar kita bisa mengikuti secara sungguhnya, harus ada rohnya. Rohnya adalah cinta kepada Nabi. Artinya, orang baru ngikutin Nabi secara sesungguhnya kalau ada cinta di dalam hati kita kepada Nabi. Yang tidak cinta kepada Nabi, ngikutinya basa-basi, ikut-ikutan, bukan mengikuti. Maka dia tidak akan mendapatkan gelar dari Allah, gelar cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi semua yang berikrar, mengaku cinta. Boleh Anda mengaku cinta, akan tapi harus ada buktinya. Anda mengikuti Nabi adalah dengan cinta. Nah, kalau sudah ada cinta, ada bukti. Dan bukti itu adalah nih, ati'ullah wa ati'ur rasul. Patuhlah engkau kepada Allah. Allah sudah memerintahkan kepadamu untuk mengikuti Nabi. Maka dari itu kau harus ikuti Nabi. Yang mengaku ingin mengikuti Nabi, maka patuhlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini bisa dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahnya sama-sama harus kita patuhi. Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahnya sama-sama dipatuhi. Karena Nabi adalah utusan Allah dan pilihan Allah. Manusia mulia yang tidak pernah salah. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini langsung diidhofahkan. Ati'ullaha war rasulah. Patuhlah kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang tidak nyaman kalau disebut Allah dan Rasulnya langsung. Allah sendiri, Rasul sendiri. Karena memang rasa hatinya sudah tidak sambung kepada Nabi. Allah sendiri menyebutkan ati'ullah wa rasul. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa rasul. Patuhlah kepada Allah dan Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Di sini tidak diulang pengulangan fiilnya. Artinya memang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena. Dan ini tidak dipisah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa rasul. Nah, kepatuhan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Patuh, lihat. Patuh itu bukan sekedar nurut. Kalau orang nurut bisa saja bukan karena patuh ngedumel. Tapi kalau kalimat patuh, taat, patuh itu berangkat dari hati terdalam. Patuh. Sehingga di saat ia belum bisa melaksanakan pun dia akan minta maaf. Karena patuh. Jadi beda patuh dengan hanya sekedar mengikuti. Ini peningkatan lagi. Yang pertama mengikutilah patuh ini. Kalau sudah ada kepatuhan, nilai kepatuhan itu karena sambungnya hati. Bagaimana patuh? Khudu. Kalau dalam urusan akidah ada makna idhan. Jadi kalau orang mengikuti kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Idhan itu dalam bahasa akidah itu menyeru kepada jiwanya dan dirinya harus patuh dengan dirinya. Bukan hanya sekedar aku patuh dan aku ngikut. Tapi dia selalu mengajak bicara dengan dirinya. Patuh secara sesungguhnya. Itu baru patuh. Ikuti secara sesungguhnya dengan hatimu, baru itu namanya patuh. Al-i'tiqadul jazim ma'al idhan. Al-i'tiqad itu dalam akidah. Tidak cukup orang beriman dengan al-i'tiqad al-jazim. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Bisa orang yakin dengan seyakin-yakinnya, tapi tidak ada kepatuhan. Orang percaya. Orang orientalis ada yang sudah mengkaji Al-Quran. Yakin benar bahasanya Al-Quran itu benar. Karena apa? Tidak menemukan kesalahan di dalam tek-teknya. Bahkan keunikan-keunikan dalam Al-Quran. Dia tahu ini mukjizat. Dan orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad membelahar bulan. Tahu, yakin seyakin-yakinnya Muhammad, Nabi Muhammad dan Nabi. Tidak beda dengan Abu Jahal. Yakin dengan hatinya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Bukan tidak yakin. Abu Jahal sangat yakin Nabi Muhammad adalah Nabi. Tapi tidak ada iz'an. Dan tidak ada patuh. Maka tidak sah. Nah, tidak cukup. Abu Jahal bukan tidak percaya Nabi sebagai Nabi. Sangat percaya. Bahkan kok omongan-omongan yang berkenaan dengan seruan-seruan. Jadi sepintas Nabi ngomong tidak sengaja pun dipikirin oleh Abu Jahal. Dan memang Nabi tidak pernah berucap kecuali wahyu. Nabi pernah ngomong suatu ketika, berbicara di atas gunung, di atas bukit, lalu berkata, nanti akan terbunuh di perang Badar si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Abu Jahal disebut. Gemeteran dia, sakit dia langsung. Artinya apa? Omongannya itu sangat dipercaya oleh Abu Jahal. Yakin, al-i'tiqad al-jazim, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya itulah Nabi. Orang Yahudi yakin seyakin-yakinnya. Nabi Muhammad adalah Nabi. Bahkan tahu ini loh Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi tahu dengan benar-benar tahu kepada Nabi Muhammad. Seperti seorang ibu mengenali anaknya. Kalau ada di majelis ini seorang ibu membawa anaknya. Ada enggak yang ketuker sama anaknya orang lain? Enggak ada. Pasti benar itu adalah anaknya. Dan orang Yahudi pun tahu itu Muhammad, Nabi yang akan diutus akhir zaman. Ngerti, yakin ini Nabi. Tapi tidak bisa patuh. Karena patuh adalah seruan di dalam hatinya. Orang yang patuh itu sendiri. Jadi bukan sekedar ngikuti. Jadi ada rohnya patuh. Diiringi ayat fattabi'uni yuhbikumullah. Kemudian makna ini dijelaskan lagi. Ati'ullah wa ati'ullah wa rasul. Patuh. Tidak cukup ngikuti. Patuh. Irama iz'an, kesadaran hati. Iz'an itu apa? Kita mengajak, berbicara dengan hati kita, dengan jiwa kita. Ikuti itu Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngikuti ikut-ikutan. Bukan dalam irama kepatuhan. Barangkali seorang atasan bisa merintahkan kepada bawahannya. Pergi! Pergi. Waduh, kalau bisa lari-lari saya ini. Cuma nanti tidak digaji. Kan gitu ya? Ya, tidak ada iz'an. Dia ngikut. Bosnya kesana-sana. Jenderalnya ke sana, ikut ke sana. Tapi, aduh istri saya mau melahirkan. Ya, tapi pulang dipecat ini. Ikut. Adakah kepatuhan di situ? Tidak ada kepatuhan dari hatinya. Dia ngedumel. Maka tidak cukup orang hanya mengatakan, aku ikut Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, ittiba' Nabi, apa? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Gembar-gembar tentang sunnah Nabi. Hei orang, untuk menjalankan sunnah Nabi harus ada rohnya. Adalah cinta. Dan cinta itu adalah menyatu. Apa cinta ada di dalam hati? Dan cinta itu ada buah yang paling tampak adalah kepatuhan itu sendiri. Baru nanti setelah itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti ada kepatuhan, cinta di situ. Jadi kalau ada orang mengikuti Nabi belum tentu karena patuh ya. Ya. Dan patuh ini adalah buah daripada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita hadirkan adalah cinta. Kembali lagi di situ. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dalam waktu dekat akan ramai masyarakat dunia untuk menyebut-nyebut kelahiran Nabi Muhammad untuk mengingatkan bahasanya hamba yang kau lupakan harus kau ingat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau Fa'intawallah jika berpaling, bukan dengan wajahnya. Tapi dengan hatinya. Tidak patuh itu berpaling dengan hatinya. Kalau berpaling dengan wajah, banyak orang yang tidak berpaling dengan wajahnya. Dengan Nabi, Masya Allah. Marhaba ya Rasulullah. Tapi wa'idha qawmu ila sholati qawmu kusala. Sholat milih yang siang hari. Kalau malam hari nyelinap pergi ke tempat lain. Karena tidak ada lampu dan listrik, Nabi Muhammad tidak bakal tahu. Fa'intawallah berpaling dengan hatinya. Berpaling dengan hatinya, wajahnya. Banyak yang diikuti dengan berpaling dan wajah. Enggak mau dengan Nabi. Ada dua model. Ada yang berpaling wajahnya saja, wajah dengan hatinya. Kafir, terang-terangan. Ada yang berpaling dengan hatinya. Munafik, wajahnya dengan Nabi SAW. Tapi berpaling mereka. Kelihatannya bersama Nabi. Allah. Akan tapi ternyata di dalam hatinya adalah pengingkaran. Bukan pengingkaran. Ada kebencian dengan Nabi SAW. Berpaling. Lah berpaling itu sebetulnya dia tahu tujuannya mana. Ya orang yang yakin, percaya kepada Nabi. Bukan sekedar diberi khitab ini untuk orang yang enggak percaya. Nah percaya sudah keluar dari jalur kebenaran dari awal-awal sudah. Tapi orang ini kayak ingin mengikuti Nabi. Tahu yang harus aku ikuti itu. Aku berjalan begini lalu berpaling itu loh. Fa'in tawallu. Sudah ngerti syariat Nabi Muhammad benar. Aku tahu ini. Ngikut berpaling. Para munafikin tahu ini benar Muhammad ini. Nabi Muhammad ini benar. Tapi ternyata dia berpaling. Fa'in tawallu. Ketahuilah bagi yang berpaling itu. Dengan hatinya yang diikuti dengan berpalingnya wajah. Maka fa'innallah la yuhibbul kafirin. Maksudnya dia langsung digelari kafir. Tapi takbir ungkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini namanya mengalihkan seolah-olah bukan fa'in tawallu. Ini berbicara tentang sekelompok. Fa'innallah yuhibbul kafirin. Seolah-olah Allah berbicara tentang kelompok lain. Ini bahasa indah memang. Bahasa indah kalau menghukumi sesuatu misalnya. Ya Allah orang ini ada begini, begini, begini, begini, begini selesai. Masya Allah anak ikut nakal. Saya itu sungguh dengan orang-orang semacam, dengan orang-orang yang bandel. Maksudnya ya, saya dengan ente itu sumpek, enak gitu loh ya, enak. Tahu, santri gak paham-paham, kan gitu ya. Saya dikasih tahu gak benar-benar. Emang ini, Allah bahasanya halus. Fa'in tawallau, gini. Ini, fa'innallaha la yuhibbul kafirin Allah. Allah tidak senang dengan orang yang berpaling dengan hatinya. Baik kafir lahir atau kafir batin. Baik untuk menyelamatkan kekafiran lahir dan batin kita. Pintunya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perayaan Maulid Nabi, sebagian katakan perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah karena tidak sadar, dan itu tidak pernah ada pendahulunya yang mengatakan bid'ah. Sebab merayakan Nabi adalah bagaimana mengembalikan kita kepada Nabi. Yang tidak kenal Nabi menjadi kenal Nabi, yang kurang kenal menjadi semakin kenal. Ini perlu kecintaan kepada Nabi yang perlu kita tumbuh suburkan, kita pupuk. Jangan sampai kita ini ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah ketaatan. Sepertinya ayat berikutnya adalah ayat panjang ya. Tapi tidak apa-apa kita baca. Inna Allah astofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Inna Allah astofa Adam wa Nuh. Baik. Setelah kita diajari oleh Allah. Bahasanya kau tidak akan benar. Tidak akan bisa baik kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Kecintaanku, kecintaan Allah pun ternyata melalui pintu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Akan tapi pun demikian, jangan hanya terfokus kepada Nabi Muhammad saja. Masih ada utusan-utusan yang lain yang harus kamu ketahui. Yang mereka pun harus engkau muliakan. Bukan saja Nabi Muhammad. Nabi adalah tidak lain salah satu dari nabi-nabi. Hanya Allah telah memuliakan Nabi sebagai penutup para Nabi, dan semua syariat Nabi disimpulkan di Nabi Muhammad. Artinya yang membedakan Nabi percaya kepada Nabi Muhammad kok mengingkari Nabi-Nabi yang terdahulu, termasuk tidak patuh kepada Allah, dan juga termasuk tidak patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini, dan ini juga jangan sampai disalahartikan seperti yang disalahartikan oleh sebagian kelompok yang mengatakan bahasanya agama-agama terdahulu juga sama dengan kita. Artinya itu agama Allah juga tuh. Agama Yahudi, agama Allah, agama Nasrani, agama Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan nabinya adalah itu, sama. Jadi kita wajib menerimanya juga. Nggak ada perbedaan di sini, maka tidak benar kalau ada perbedaan. Ini satu kesalahan besar. Orang Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan Nasrani adalah agama Allah yang benar. Itu dahulu sebelum ada perubahan. Yuharifunal kalima amma wadihi, itu Allah menyebutkan mereka merubah-rubah. Al-Quran itu kan Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Bahasanya mereka punya kebiasaan merubah-rubah Al-Quran. Merubah-rubah, bukan Al-Quran. Taurat dan Injil yang mereka Allah turunkan kepada mereka. Jadi sudah dirubah. Kalau memang orang Yahudi asli pada zamannya, maka itu adalah benar. Agama yang dianut adalah agama Nabi, agama Rasul Musa alaihissalam, dan agama Rasul Sayyidina Isa alaihissalam, dan benar. Dan itu tidak bertentangan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam. Kemudian Nuh, Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, nabi-nabi. Jadi nabi-nabi nanti keluar dari Nabi Ibrahim, termasuk Sayyidina Isa alaihissalam kembali kepada Nabi Ibrahim. Dan keluar nabi-nabi dari Sayyidina Ya'qub, Nabi Ishak keturunan, nanti Bani Ya'qub dan seterusnya Bani Israel. Nabi-nabi banyak serta itu. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan dari Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imran, keluarga Imran. Jadi nanti ada persilangan ketemu keluarga Imran dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Maka itu adalah bertemunya antara keluarga baik dengan keluarga baik. Muncul lagi keluarga Nabi. Keturunan nanti Nabi-Nabi, Masya Allah. Alal alamin, dipilih mereka itu di antara manusia dunia ini. Jagat raya ini. Dipilih oleh Allah. Dan yang memilih adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mengangkat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang bisa kita ambil faedah dari sini bahasanya, ada manusia-manusia pilihan Allah. Dari masa ke masa. Ada masa-masa apa pilihan Allah dari masa ke masa. Kalau zaman dahulu ada Nabi, dan zaman sekarang adalah orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah astofa Adam, Allah memilih Adam, Nabi Adam dan keluarganya. Dan Allah pun bisa memilih keluarga Anda di antara keluarga yang lainnya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang memilih adalah Allah. Cuman tidak ada, Allah tidak akan menjadikan Anda Nabi. Tapi kalau menjadikan Anda kekasih Allah adalah mungkin. Dan bisa, Allah Maha Kuasa. Allah yang memilih Nabi Adam sebagai Nabi, yang memilih Nabi Nuh sebagai Nabi, yang memilih Nabi Ibrahim punya kehebatan karena Nabi-Nabi pun nanti kembali kepada beliau Nabi Ibrahim. Itu Allah. Sampai Nabi Ibrahim punya Nabi, punya keturunan yang sangat mulia, melebihi dari bapak-bapaknya dan melebihi dari semuanya, yaitu Nabi Muhammad. Allah pilih. Jadi pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menyadari bahwasanya yang memilih adalah Allah, itu akan menghilangkan keputusasaan sebagian orang. Ada sebagian orang tuh begini, keluarga aku sudah keluarga begini lah, mau apa. Sehingga kadang-kadang sampai mengkultuskan, memang ya kalau anaknya kiai bakal jadi kiai ya, kalau keluarga kita enggak bisa. Oh enggak, banyak keluarga kiai jadi setan, anaknya enggak dididik, banyak juga. Enggak ada yang dibiarkan anaknya enggak karu-karuan. Sebab yang menghancurkan Islam sekarang banyak anaknya kiai. Islam-Islam ngaco itu, hati-hati. Jadi jangan sampai putus asa. Jadi merasa, keluargaku keluarga biasa. Enggak, bisa menjadi mulia. Bisa saja cucu Anda adalah menjadi ulama besar dunia. Bisa menjadi ulama, bisa. Karena yang memilih adalah Allah. Ini yang harus dihadirkan. Kemuliaan akan Allah berikan kepada siapapun. Yang meyakini bahasanya Allah adalah yang memilihnya. Allah yang mengangkatnya. Dan keutamaan di dunia dan di akhirat. Ada di dunia keutamaan. Keutamaan ya. Keutamaan yang dianggap oleh manusia dan dianggap oleh Allah. Maqam ulama, maqam anbiya, maqam awliya. Orang tahu ini wali, ini ulama. Maqam di dunia. Sekaligus ini maqam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak diberi oleh Allah maqam di dunia. Kelihatannya hanya tukang sapu. Kelihatannya hanya tukang sol, tukang jahit sandal. Tapi ternyata hatinya sambung dengan Allah. Dia kekasih Allah di akhirat nanti mulia. Dipilih oleh Allah. Jadi pilihan Allah itu bisa saja di dunia dan di akhirat. Baik, ini akan nanti akan diceritakan tentang siapa orang-orang yang dipilih oleh Allah. Para nabi-nabi. Kemudian pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para orang-orang yang dicintai oleh Allah dari selain nabi. Sebab nanti akan bercerita tentang Siti Maryam. Bukan nabi akan tapi punya kemuliaan luar biasa. Kayak nabi, bahkan seolah-olah melebihi nabi. Sehingga para ulama berbeda pendapat apakah Siti Maryam nabi atau bukan. Kan begitu. Insya Allah akan kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Jadi yakinilah bahasanya yang memilih adalah Allah. Mungkin ada di antara pendengar pemirsa yang bejat. Pokoknya tidak karu-karuan sudah. Waduh, segala macam kemaksiatan dilakukan. Semacam kejahatan. Tuhanmu Allah. Yang memuliakan Sayyidina Abu Bakar adalah Allah. Yang mengangkat Sayyidina Umar dari kekafiran adalah Allah. Yang mengangkat Malik bin Dinar dari kehinaan di tengah pasar mabuk dan merampok adalah juga Allah. Kenapa ragu? Saat ini, detik ini, kembalilah ke jalan Allah. Yang memilih adalah Allah. Berusahalah untuk menjadi manusia yang dipilih oleh Allah. Berusahalah mendekatlah kepada Allah agar Allah dekat kepadamu, dijanjikan dalam hadis suci. Kalau engkau mendekat kepada Allah secengkal, Allah akan mendekat dengan sedepa. Kalau engkau berjalan menuju Allah, Allah lari. Maksudnya apa? Allah lebih cepat mendekat kepadamu jika kau mendekat kepada Allah. Artinya apa? Pilihan Allah tergantung kepada kamu sendiri. Mau tidak dipilih Allah? Yuk dekat kepada Allah. Allah akan pilih. Jadi engkau mendekat kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, memperbaiki ibadah, senang ngaji, diniatkan saya ingin dekat kepada Allah. Engkau baru melangkah sejengkal, Allah akan melangkah sedepak. Ingat langkah Allah, jangan digambarkan seperti langkah kita. Maksudnya, Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Ini, Allah, Anda berjuang sedikit, Allah beri yang banyak. Allah bisa mengangkat dari kita orang-orang mulia. Bercita-citalah, nanti akan dikisahkan bagaimana seorang wanita yang bernama Hannah, ibunya Siti Maryam itu cita-citanya tinggi pada pertuan yang lalu. Lah ini, angannya ingin berubah. Saya ingin punya anak begini, begini, begini. Masih ngandung. InsyaAllah pertemuan yang akan datang tafsir tentang kisah Sayyidatuna Maryam dengan ibunda beliau dan juga Sayyidina Isa alaihi salam. Ini tanggal berapa? Masih ada waktu. Karena kita harus menghindari tentang acara-acara yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk kita ikuti. Seperti masalah Natalan dan Tahun Baru dan yang lain sebagainya. InsyaAllah akan kita jelaskan dengan jentreh insyaAllah. Kalau bisa mungkin fikih praktis itu akan kita masukkan besok di hari Ahad. InsyaAllah. Karena untuk mengantisipasi anak-anak kita agar tidak terjerumus di dalam akidah-akidah yang menyesatkan. Memang itu sudah kami sampaikan tadi malam atau kemarin malam di Cirebon TV. Mungkin ada yang mengikuti ya, tentang pergeseran nilai akhlak dan nilai iman. Ini berkenaan dengan mengikuti budaya dan ikut-ikutan dengan cara hidupnya orang di luar Islam. Dan itu yang disinggung oleh Nabi tentang mengikuti cara hidupnya orang di luar Islam. Biarpun mereka sampai masuk lubang biawak pun kita akan mengikutinya. Walau hatta lo salaku hatta la dakhalu fi hujri dabbin la takhaltumuhu wa la salaktumuhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai kita itu mengikuti orang kafir, dia masuk kemanapun kita akan mengikut. Begitu bodohnya kita, ngekor terus. Tidak pernah kita menjadi pemimpin. Tapi kita ngikut, urusan baju ngikut, makan ngikut. Baik, insya Allah itu akan kita hadirkan pada Ahad besok. Adapun tentang Sayyidina Isa dan Sayyidina Maryam. Dan sebenarnya tepat. Gini. Kelahiran Sayyidina Isa itu ada disambungkan dengan Natal. Nanti akan kita tunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Natalan tidak benar, tapi Sayyidina Isa adalah benar. Assalamualaikum yauma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Tapi sebagian orang mengajarkan dengan ayat ini kita boleh mengucapkan selamat Natal. Ini adalah kesalahan fatal orang-orang di dalam berakidah. InsyaAllah akan kita hadirkan pada pertemuan besok. Tapi kesimpulannya, mengucapkan selamat hari Natal tidak diperkenankan. Sama bagi orang Kristen haram mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Itu sama. Umat Kristen haram. Karena menurut orang Kristen. Karena Nabi Muhammad tidak diyakini oleh mereka. Fatwa mereka harus begitu. Dan fatwa kita pun sama. Sebanding. Dan insya Allah nanti kita hadirkan pada pertemuan esok hari. Maka kalau bisa, yang biasa hadir hari ini, hadirlah di esok hari. Yang biasa hadir di esok hari, kita himbau untuk hadir di hari Sabtu. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita tetap menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para hadirin dan hadirat, para pendengar di mana berada, langsung saja mari kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan Buya Yahya. Kami mau menanyakan surat Al-Imran yang tadi dibacakan ayat 35 sampai 36. Di situ diterangkan bahwa Imratu Imran atau Hana ternazar ingin mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian setelah berdoa, kemudian setelah waktu yang lama, kemudian doanya dijabah, tapi setelah dijawab oleh Allah itu mempunyai anak seorang perempuan yang bernama Maryam. perempuan. Di sini juga disebutkan dalam ayat ini, setelah jawaban itu oleh Allah diterima atas pemerintahan Hana dan Imran, anaknya laki, anaknya perempuan, di sini disebutkan walaisa dzakaru kal unsa, bukan kalur angan-angan. Runtutan dalam ayat ini harusnya walaisal unsa kadzakari, tapi Allah menyebutkan walaisa dzakaru kal unsa, bukan walaisal unsa kadzakari. Ini apa faedahnya dan apa penjelasannya dari kami? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bertanya, sekarang ini bulan Safar. Ada seorang ustaz yang memerintahkan untuk sholat lidafil bala. Namun untuk meluruskan mereka, kami mengadakan sholat hajat. Nah, sholat hajat itu apakah boleh berjamaah? Kalau berjamaah itu ada imam dan makmum. Nah, kalau secara sendiri-sendiri, apakah sendiri-sendiri tapi bersama-sama? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Buya untuk menjawabnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini semuanya akan kami jawab pada pertemuan yang akan datang tentang itqalat timra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ini ya, nanti insyaAllah akan kita jelaskan faedah-faedah dari ayat itu. Anjuran bagi seorang ibu seharusnya selalu berniat yang mulia untuk anak-anaknya. Jangan terlintas yang jelek. Ngelihat artis, pengen anakku kayak artis. Itu enggak karu-karuan. Pengen ini ngelihat. Lihat apa ini. Ya. Mohon maaf ini kepada para artis. Maksudnya bukan berarti artis yang jelek ya. Maksudnya pengen jadi orang soleh gitu loh. Nah, kemudian sisi lain bahwasanya Sayyidah Hannah memohon kepada Allah, tapi di sini padahal dijawab oleh Allah, ini fataqabbal minni, terimalah doaku. Dan Allah menerima doanya Siti Maryam. Ini adalah masalah doa yang sudah pernah kita bahas bahasanya. Allah itu lebih tahu apa yang engkau butuhkan. Sehingga kadang yang engkau inginkan bukan yang engkau butuhkan sesungguhnya. Allah yang lebih tahu tentang dirimu. Kadang karena kedunguan seorang hamba minta yang tidak penting. Maka Allah yang maha kasih, kamu engkau diberi yang lebih engkau butuhkan, engkau pentingkan. Mintanya hijau terus oleh Allah dikasih merah. Maka bukan berarti Allah tidak kabul, akan tapi Allah beri yang lebih butuh, lebih penting untukmu. Maka ini adalah kaidah dalam berdoa, husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah memberi sesuatu seolah-olah tidak mengkabul doamu, akan tapi ternyata itu hakikat pengkabulan doa. Anda minta rezeki setiap hari, duit, tapi enggak kasih duit oleh Allah. Allah tahu kalau punya duit enggak ngaji lagi, ditunda dulu duitnya. Maka oleh Allah diganti jantungmu sehat sehingga giat jalan ke pengajian. Sebab selama ini jarang orang yang minta, ya Allah jagalah jantungku, enggak ada ya. Enggak pernah, karena enggak pernah doa, karena bodoh hamba ini mintanya duit terus. Padahal kalau baik saya kasih duit 200 juta jantung ibu sakit. Enggak mau ya. Maka Allah maha tahu. Dan begitu juga prasangka masyarakat itu, orang yang mulia itu hanya kaum laki-laki saja. Sehingga Sayyidah Hannah minta seorang laki-laki. Tapi Allah memberi perempuan, tapi bukan tidak dikabul oleh Allah. Sebab kalau kita lihat rentetan riwayat, rentetan ayat nanti, Siti Maryam memang wanita. Ternyata seorang laki-laki, Nabi Zakaria pun terkagum-kagum dengan mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam. Sampai hunani kata Zakaria. Disitulah Sayyidina. Sayyidina Zakaria datang ke tempatnya Sayyidah Maryam untuk berdoa. Menunjukkan begitu mulianya Siti Maryam. Sehingga doanya Sayyidah Hannah itu dikabul oleh Allah. Makanya jangan buru-buru mengatakan doaku tidak dikabul. Sudah, cuman kamu tidak tahu. Allah sudah kabul, tapi engkau tidak ngerti. Diberikan anakmu sehat. Anak sehat berapa sih harganya? Ibu hanya minta toko gede ya. Baik toko gede diganti satu anak. Enggak boleh. Tapi andarah anakmu sembuh. Ini. Jadi Allah, Siti Hannah minta sesuai dengan akal yang beliau fahami. Biasanya orang hebat laki-laki. Allah tunjukkan tidak, wanita pun bisa hebat. Dan engkau akan aku beri wanita. Sebab yang dituju oleh Sayyidah Hana adalah orang hebat. Begitu saja aslinya. Cuma ditambahi laki-laki karena umumnya orang menduga yang hebat itu hanya laki-laki. Diberi oleh Allah perempuan. Dan ada iktiradiyah. Biasanya satu jumlah yang bukan perkataan Sayyidah Maryam. Memang seolah-olah masyarakat itu memang meyakini wahai Maria, wahai Hana. Walisa dzakarukal unta. Orang namanya dzakar. Kenapa disebut lebih dahulu dzakar? Karena dalam keyakinan orang, orang laki itu hebat duluan. Maka disebut dulu walisa dzakarukal unta. Padahal sama dibolak-balik maknanya. Perempuan tidak kayak laki. Artinya apa? Laki-laki tidak kayak perempuan. Hanya disebut dzakar ini karena memang yang ada di benaknya Sayyidah Hana dan orang itu laki. Ternyata Siti Maryam luar biasa. Diberi oleh Allah karomah. Nabi Zakaria pun tidak. Anna laki hadha. Terus insyaAllah ini syarah esok hari insyaAllah. Sampai lihat Siti Maryam wanita disebut oleh Allah. Warka'i ma'arraki'in. Malaikat menyeru. Warka'i ma'arraki'in. Rukutlah engkau wahai Maryam bersama orang laki-laki. Maksudnya kau sejajar dengan laki-laki. Tidak beda. Hebat. Kemudian tidak sampai di situ. Doanya Hana dikabul. Siti Maryam tiba-tiba hamil. Diberi oleh Allah seorang anak. Siapa dia? Allah. Jadi makanya jangan buru-buru mengatakan doaku tidak dikabul. Allah lebih tahu ini adalah sir doa. Dan mungkin seseorang tidak diberi oleh Allah anak. Kenapa? Allah memberi kepada yang terbaik. Doa terus. Tidak pernah putus. Allah berikan kepadaku anak. Doa yang soleh. Doa. Kadang tidak diberi oleh Allah di dunia. Tapi diberi oleh Allah di akhirat ini. Jadi tugas kita doa untuk memohon kepada Allah. Ini adalah satu-satu hikmah. Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Secara rinci tentang itu. Karena ada ceritanya panjang. Cerita indah itu nanti. Kemudian tentang sholat daf'ul bala. Tidak ada istilahnya sholat secara khusus untuk begitu. Tapi betul, sholat hajat untuk menolak bala. Baru benar. Sholat hajat untuk menolak bala. Akan tapi tidak hanya di bulan Shofar. Tidak ada anjuran khusus di bulan Shofar. Memangnya ada apa sih? Yang kita khawatirkan itu justru kalau ada kiai nyeru sholat tolak bala di bulan Shofar. Karena sebelumnya sudah yakin. Bulan Shofar, bulan sengsara. Ini musibah. Ini keyakinan yang harus diubah. Makanya kenapa Ustaz ngajak sholat begini? Tanya dulu dong. Ustaz kenapa harus sholat tolak balak sekarang? Kemarin kok enggak? Bulan kemarin kok enggak? Sekarang bulan Shofar, bulan. Wah ini Ustaz dukun ini. Hati-hati kalau ada Ustaz ngajak sholat tolak balak di hari ini, Shofar ini. Tanyakan dulu Ustaz ngajak sholat kok hari ini tok. Padahal bulan Muharram juga perlu kita sholat tolak balak. Sebab kita balak kita selalu datang kepada kita. Maka harus ditanya dulu. Jadi ibu kalau pengen lakukan sholat tolak balak tidak hanya di bulan Shofar, kapan saja. Justru yang perlu dicurigai kenapa kok pas di bulan Shofar itu. Sebab orang Jawa Timur itu kalau di sini bulan Kapit itu ya. Bulan Kapit kan bulan Dzulqa'dah. Kalau Jawa Timur bulan Shofar itu bulan sengsara. Ini direkam di Jawa Timur loh ya. Mohon maaf orang Jawa Timur. Saya Jawa Timur. Sama, enggak apa-apa. Nah. Ini yang melayangsingkan orang Jawa Timur. Anda bersama saya, wahai orang Jawa Timur. Saya orang Jawa Timur. Banyak orang Jawa Timur itu mengatakan bulan sengsara. Enggak berani menikahkan anaknya di bulan Shofar. Bulan Shofar bulan indah. Sebentar lagi maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah. Habis pengantenan, besok hadir maulid. Kan indah. Ya. Makanya Ustadz yang ngajak sholat tolak bala itu, kenapa kok pas di bulan Shofar? Itu yang harus ditanya. Kalau ya Ustadz ya, pokoknya kita sholat tolak bala sajalah Insya Allah. Bagus. Tapi tanpa harus ada tambahannya Shofar. Itu kalau di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat bisa saja di bulan Kapit nanti. Sholat tolak balak di bulan Kapit. Sama itu mengukuhkan bulan Kapit, bulan sengsara. Enggak benar itu. Bulan Allah semuanya adalah baik. Ini yang baru kita paham. Adapun caranya sholat ibu boleh sendirian. Kalau sendirian enggak usah bareng-bareng rukuknya. Ya sendiri-sendiri. Sebab kalau kita ngikut orang lain sementara kita tidak bermakmum, sholat kita bisa batal. Tapi kalau dilakukan dengan sholat berjamaah, sebab pada dasarnya sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan berjamaah, asalkan tidak dijadikan syiar. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Muslim dalam syarah Muslimnya, waktu mencarai hadis tentang sholatnya Nabi di malam Ramadan. Akhirnya di malam Ramadan dan luar Ramadan sebetulnya tidak ada beda. Hanya akhirnya Ramadan dikukuhkan dengan riwayat lain, sholat berjamaah untuk sholat tarawih di bulan Ramadan dikukuhkan. Tapi sholat berjamaah dalam sholat sunnah selain Ramadan tidak ada. Kecuali sudah ditentukan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa itu bisa. Tapi kalau sholat-sholat sunnah itu tidak usah dilakukan dengan berjamaah. Dan jika dilakukan dengan berjamaah juga sah. Tapi tidak ada kelebihan 27 derajat. Sebab itu hanya urusan sholat fardu saja. Jadi boleh Anda melakukan sholat. Dan menjadi sunnah dilakukan dengan berjamaah jika untuk mendidik para pemalas. Mungkin karyawan semuanya. Malas ya. Sholat duhanya Boleh untuk mendidik. Disepakati ulama bahwa sholat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah jika tujuannya untuk mendidik. Tapi kalau sudah bisa, jalan sendiri-sendiri. Baik, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Ini masalah. Bagaimana cara menasihati teman yang suka menghalalkan pembuatan patung dengan hujah asal urut melarang itu dulu karena patung banyak disembah. Kalau sekarang patung dijadikan hiasan, onda sudah. Kalau sudah akal-akalan, tanya pada ulama. Kalau patung mutlak adalah haram. Cuman kalau gambar selain patung ada khilaf. Dalam masalah gambar sudah kita hadirkan di benang merah. Ada 4 hukum dalam masalah ini. Urusan gambar itu ada yang mutlak haram dan ada yang mutlak halal. Ada yang ulama berbeda pendapat. Yang mutlak haram adalah patung mujassad. Gambar yang berbentuk. Gambar yang berbentuk alias pa. Itu disepakati ulama. Tidak yang berbeda. Jadi ada yang pertama mutlak haram. Jadi gambar. Ini adalah bab gambar. Yang bertanya dari Bandung. Gambar yang mutlak haram. Ada yang yang pertama mutlak haram. Yang kedua gambar yang mutlak halal. Yang ketiga gambar yang diperbedakan. Perbedaan antara ulama. Yang keempat adalah rusoh di antara yang tersebut di atas. Yang kelima adalah tentang fotografi. Ada 5 hal. Yang pertama adalah gambar yang mutlak haram adalah gambar yang mujassadah. Berbentuk alias patung tapi gambarnya binatang. Kedua, gambar yang mutlak halal adalah gambar selain yang bernyawa. Gunung, matahari, lautan, pepohonan. Itu mutlak halal. Biarpun bentuknya patung pohon. Jadi kalau selain bentuk yang bernyawa, selain gambar yang bernyawa, maka mutlak halal. Ada yang diperselisihkan di antara ulama adalah bukan bentuk patung dari yang bernyawa dan juga bukan daripada pepohonan. Artinya apa? Bentuk binatang tapi tidak bentuk. Gambar binatang tapi tidak berbentuk. Alias lukisan-lukisan itu. Maka kalau yang jenis itu, para ulama kebanyakan mengatakan itu adalah haram. Kebanyakan. Akan tapi sebagian juga mengatakan, mengatakan bahasanya haram. Ya, ini haram. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Sehingga diperintahkan, suruh meniupkan walaysa binafih. Suruh niupkan, tiup, nanti di akhirat disiksa untuk meniupkan roh kepada benda yang dicipta, yang dibuat itu. Dan dia tidak akan bisa meniupkan dan akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau lukisan yang tidak berbentuk, maka itu adalah perbedaan di antara ulama. Kebanyakan mengatakan itu haram. Maka hati-hati dalam hal ini, lebih baik kita ambil yang ini saja. Akan tapi pendapat yang kedua dalam hal ini, ada di antara mereka mengatakan asalkan bukan patung, sebab kalau asbabul wurudnya memang benar. Kalau di sini asbabul wurudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya la'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Kemudian setelah itu ada lanjutannya ibata la'anul ja'alu at-tamathila, ja'alu mereka menjadikan at-tamathila. At-tamathil itu apa? Tamathil itu patung-patung. Jadi dalam riwayat tab patung-patung. Jadi ada di kuburan mereka, kalau ada orang meninggal dunia, seorang soleh dari mereka setelah meninggal dunia dibuatkan patung di atasnya. Ini yang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita kembali kepada asbab urutnya hadis, memang patung semacam itu. Maka sampai hari ini pun namanya patung adalah tetap haram. Jadi sudah 3 ya. Mutlak halal, mutlak haram, mutlak halal yang khilaf di antara ulama. Kemudian fotografi adalah fotografi asalkan tidak membangkitkan syahwat, bukan membuat fitnah, maka fotografi adalah halal, boleh. Ya, karena apa? Fotografi bukan jenis lukisan yang ngarang-ngarang. Sebab fotografi adalah gambar orang yang sudah ada, diabadikan dalam kamera dengan teknologi. Kemudian setelah itu dicetak, dan yang dicetak ini pasti tahu ini adalah fotonya si Asan dan si B, bukan mengarang. Maka kalau foto, asalkan fotonya terhormat, itu adalah bukan sesuatu yang haram. Tapi kalau na'udzubillah, foto perempuan pamer aurat laki, sama itu adalah haram karena membangkitkan syahwat. Baik, itu adalah masalah fotografi. Kemudian yang kelima adalah patung atau boneka untuk anak kecil. Ini hadis sahih dari Sayyidah Aisyah, perkenan. Jadi kalau patung, mainan buat anak kecil itu diperkenankan. Kemudian ini kembali kepada yang bertanya, bagaimana hujahnya? Orang itu perlu ditundukkan kepada ulama, bukan kepada anda. Anda bukan ustadz mungkin. Kalau Anda ngomong, mungkin dia tidak akan bisa nerima. Karena apa? Dia sok jadi ustadz. Akan tapi berlatihlah semua dekat kepada ulama. Patuh dengan apa yang dikatakan ulama. Karena ulama itu yang bisa menerjemahkan, menjelaskan tentang firman Allah, dan menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Maka bencana yang paling besar bagi orang awam adalah jika dia merasa jadi ulama. Membaca hukum dengan semaunya sendiri. Apalagi berdasarkan dengan al-ustadz internet. Sekarang ustadz internet bukan semuanya bagus. Ada sebagian orang cari hukum langsung di internet. Internet itu webnya siapa? Bisa saja terjerumus di situ. Na'udzubillah. Harus tahu internet hanya untuk membantu saja. Komputer hanya untuk membantu. Tapi dalil lisannya guru ini penting. Bagaimana cara menasihati saudara seakidah dan semahab tapi suka membolehkan hukum-hukum kalau enggak cocok dirubah dengan pemahaman mereka sendiri, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama dahulu. Mengenai-ngenai, kalau orang aneh itu memang isasianya satu model dengan sebelumnya itu. Memang ada di masyarakat itu ada orang yang sok nganeh-nganeh. Pengen dianggap pintar dari yang lainnya. Dapat lemah. Sebetulnya itu adalah orang sakit. Sementara di dalam mengeluarkan fatwa ulama pun kita harus sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kalau sudah ada kepentingan hawa nafsu, ketahuilah itulah ilmu yang menjadikan seorang hamba dikutuk dengan ilmunya, bukan tambah dekat kepada Allah, tapi dengan ilmunya seenaknya sendiri. Lagi enggak cocok, ambil pendapat lain. Ambil cocok, lagi pendapat lain. Menuruti hawa nafsunya untuk kepentingan pribadinya, dan itu adalah hamba yang bakal dihukum lebih dulu dari yang lainnya. Baik, ini adalah pertanyaan. Ini kapan ini? Bagaimana hukumnya sholat jika tidak hafal bacaan sholat? Ada? Nah, kalau tidak ada masalah. Jadi hukum sholat kalau tidak hafal bacaan sholat tetap wajib. Hanya ya tidak usah baca, wong tidak hafal mau ngapain ya? Ya, sholat itu gampang. Bagi yang hafal Fatihah wajib membaca Fatihah. Ya, tapi seperti ibu yang enggak hafal Fatihah boleh enggak baca Fatihah. Jadi kan bagi yang enggak hafal Fatihah boleh tidak baca Fatihah. Lihat yang harus dibaca kan cuma 5. Takbiratul ihram, membaca surat Fatihah, tasyahud akhir, tahiyatul barakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian setelah itu assalamu alaikum. 5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tambah wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Biarpun itu khilaf kita ambillah. 5 hal yang harus dihafal. Mungkin ada orang ngomong saya itu susah menghafal, enggak bisa membaca surat Al-Fatihah. Baik surat yang lain hafal enggak? Kulhu enggak hafal. Ya sudah kalau enggak hafal pakai la ilaha illallah saja boleh. Jadi salatnya Allahu Akbar la ilaha illallah dikira-kira sampai sepanjang surat Al-Fatihah sah. Jadi enggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Enggak bisa tahiyat, tetap wajib sholat. Membaca zikir. Baru setelah sholat nanti belajar sampai bisa. Kalau masih belum bisa, tetap wajib sholat. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Sholat sangat mudah. Enggak bisa berdiri boleh duduk. Enggak boleh duduk boleh baring. Ingat ya. Jadi enggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Hati-hati ini di rumah kita. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Sholat gampang. Bacaannya pun kalau bisa. Kalau enggak bisa pun enggak pakai bacaan sah. Diganti dengan zikir yang bisa. La ilaha illallah pun enggak bisa katanya. Ada enggak? Mungkin. Ya sudah kalau enggak bisa ya. Bisu berarti itu ah. Ya sudah kalau bisu tetap sholat. Tetap enggak ada istilah enggak sholat. Baik. Enggak bisa berdiri boleh duduk. Enggak bisa duduk boleh baring, Bu. Mau sholat baring? Boleh bisa, Bu. Mau sholat baring enak. Sakit parah dulu baru baring nanti ya. Baring boleh, enggak bisa baring telentang, seenaknya, sebebas-bebasnya. Duduknya pun bebas, Bu, bukan duduk seperti orang sholat itu. Mungkin ada sebagian orang duduknya gimana? Duduk bebas, Bu. Pokoknya ngerti duduk enggak? Ada yang ngerti duduk? Kalau enggak ngerti duduk itu binatang. Duduk malah berdiri itu. Enggak paham duduk, jadi duduk jangan dibatasi dengan duduk tertentu. Ini enggak perlu dijelaskan juga. Kadang-kadang harus pakai duduk iftiros kayak orang itu. Duduk iftiros yang sudah kakinya itu kena asam urat, duduk iftiros lagi. Ah, ya sudah blujur jelonjor ke Ka'bah sana enggak apa-apa, tapi dadanya menghadap ke sana. Jadi duduk seenaknya, sila boleh, ini boleh, duduk. Enggak bisa duduk, baring. Baring pun seenaknya. Enggak harus miring ke kanan kayak orang mati kuburan, enggak. Dibalik begini karena tangan kanan yang rusak misalnya, sakit. Boleh kiri. Enggak boleh kiri telentang, kakinya ke arah Ka'bah, kemudian kepalanya diganjal saja. Enggak bisa dengan begini salatnya dengan isyarat dengan pelupuk matanya. Tetap enggak ada istilahnya orang tidak bisa salat. Harus salat. Allahu Akbar. Dituntun sama yang hidup. Maka ini nasihat bagi orang yang hidup, jangan hanya membiayai bapak ibumu, nenekmu untuk urusan jasadnya saja masuk rumah sakit puluhan juta. Tapi lupa yang lebih penting adalah bagaimana membimbing orang tua kita yang sudah sepuh untuk sholat. Kita bayari ustadz atau kita bayari santri untuk membimbing sholatnya. Dan dijamak gak apa-apa karena orang sakit. Bimbing untuk sholat dan sholatnya disesuaikan dengan kemampuannya. Yang tidak bisa dengan gerakan, suruh membimbing di sampingnya itu. Dituntun untuk sholat. Kalau perlu dengan pelupuk matanya. Jadi tidak ada istilah. Kalau dengan pelupuk matanya dengan isyarat dengan hatinya saja. Ini, kalau sudah dengan hatinya sudah enggak bisa sholat, sholati, selesai, mati, masuk. Ini sholat, jadi ada, enggak ada istilahnya. Jadi yang bertanya ini, ketahuilah bahwa sholat adalah besar dan sangat mudah. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa sholat. Ini ya, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan lupa mulai diinformasikan sahabat, saudara dan teman-teman, acara tanggal 13, tanggal 1 Rabiul Awal bulan Maulid, tanggal 1 di sini ada acara tahunan. Ini tahunan, acara tahunan di sini seperti biasa ya. Dan nanti insya Allah akan ada perapian-perapian ini karena ini banyak. Mohon maaf bangunan ganggu. Insya Allah sebelum Maulid ini sudah paling tidak sudah tertata lah, sudah diratakan ini. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Mungkin bapak ibu pengen membawa saudara yang belum bisa ngaji, paling tidak dimulai dari hari itu. Teman yang jauh, biarpun di luar kota, kasih tahu, datanglah sekali-kali, biar mereka tahu nanti ada kerinduan untuk membaca, melihat di internet, melalui radio dari kejauhan, boleh. Agar tetap sambung ya, tanggal berapa? 1 Rabiul Awal atau tanggal 13 Januari. Kemudian sebelumnya akan didahului oleh acara besar juga di alun-alun kota Cirebon. Tanggal 18 Sofar atau tanggal 31 Desember malam 1 Januari. Tapi ini kami himbau khusus bapak-bapak, ibu-ibu lebih baik doain di rumah saja. Kalau pengen datang akhlaknya yang benar, dandannya dikurangi, harus sama suami sama adik. Nah, kami tidak perlu ramenya. Kalau rame tapi masuk neraka untuk apa? Ya. Ya para bapak ini kami himbau sebanyak-banyaknya bawa kaum laki untuk Allahu Akbar, untuk baca selawat ya, untuk membawa saudara-saudara kita kaum muslimin yang kebiasaannya nyiup trompet, semoga di hari itu bisa membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tolong dua ini selalu diinformasikan dengan SMS dengan segala macam sehingga akan tersosialisasikan. Ketahuilah, Anda memberitahu, Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tertulis enggak nyampe. Mana yang lebih afdol, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat istikharah. Sholat yang paling besar pahalanya adalah sholat duha, karena termasuk rawatib, termasuk yang dikukuhkan itu. Sholat duha adalah sholat yang sangat dikukuhkan, lebih bagus daripada sholat yang lainnya. Sholat hajat karena kebutuhan, itu termasuk digolongkan sholat sunnah mutlak. Istikharah juga, jadi pangkatnya di bawahnya sholat duha. Adapun sholat duha tidak bisa mengalahkan sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Jadi sholat sunat yang paling bagus adalah sholat qobliyah ba'diyah. Menyusul nanti sholat-sholat kayak witir, menyusul sholat kayak duha ini. Makanya jangan sampai enggak qobliyah subuh. Ya, enggak ba'diyah maghrib, sayang itu. Karena itu sholat yang paling gede pahalanya. Ini bagaimana? Sholat duha, sholat hajat, sholat duha. Sholat istikharah, sholat hajat. Oh, maksudnya bagaimana? Abdul, mana urutannya? Oh, urutannya. Pelaksanaannya sholat duha, ya yang paling gede pahalanya dahulukan dong. Karena barangkali waktu itu dipanggil istri suaminya enggak bisa melanjut. Kan misalnya saya pengen sholat duha sama sholat hajat. Sholat duha dulu, karena apa? Jangan-jangan baru setelah sholat duha suaminya manggil, mah sini mah, pergi gua belanja, nak beliin anu. Wah, enggak sholat hajat enggak apa, tapi duhanya sudah. Jadi kalau urutannya semakin gede pahalanya itu semakin diambil, itu akal yang paham bu. Jadi biasanya orang pintar ngambil yang gede dulu baru yang kecil, kan gitu ya. Itu biasanya ikan gede dulu baru nanti yang kecil. Kalau saya manggil kecil nanti ikannya diambil orang, kan gitu. Jadi sholat itu urutannya yang paling gede pahalanya dilaksanakan dulu. Sholat duha, sholat duha. Ha. Kemudian istikharah dengan sholat hajat kurang lebih. Tinggal sesuai kebutuhan. Kalau ternyata mendesak untuk istikharah, istikharah dulu. Kalau mendesak cari duit, duit. Anggap saja pengen, ya Allah butuh untuk bayar utang, butuh untuk ini, butuh untuk nyekolahkan anak, hajat dulu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan mendahului sholat yang lainnya. Istikharah bisa dilakukan siang hari, sholat hajat juga bisa dilakukan siang hari. Sholat duha tentu di siang hari. Tapi sholat hajat dan sholat istikharah itu mana yang lebih baik? Sholat siang dan sholat malam lebih bagus. Sholat malam. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Ayat terakhir Al-Imran, tunggu pengajiannya sampai ayat terakhir Al-Imran. Suruh nerangkan ayat terakhir Al-Imran. Kita masih ini. InsyaAllah kalau hadir terus nanti ketemu tafsirnya, menafsiri ayat terakhir Al-Imran. InsyaAllah ibu yang bertanya, tunggu tanggal mainnya nanti. Jadi ayat surat Al-Imran nanti insyaAllah. Kalau harus nerangkan sekarang, nanti nafsiri yang baru lagi. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Mohon didoakan ibu, lihat bangunan sudah berdiri. Nanti biar agak nyaman. Sebab nanti akan ada dua tingkat ibu, di atas ada layar besar nanti, para ibu bisa di atas layar besar, dan kemudian ada pelengkap-pelengkap, karena ada tingkat nanti buat tingkat ini, supaya tidak, karena kalau begini kejejer ke sana, kalau hari Ahad ada kemanasan, nanti ada sebagian tingkat, sebagian di atas, sebagian di bawah, insya Allah bisa menampung kalau di dalamnya saja sampai 3.000, 4.000 mungkin masuklah diperkirakan, kemudian kalau yang di luar, di masjid gak apa-apa, ya insya Allah. Terserah nanti bagaimana pengaturannya, apa bapak di atas atau ibu-ibu di bawah gitu, terserah nanti dilihat kondisinya. Yang jelas ini doain ini semoga cepat jadi, karena ini akan terlebar semuanya. Kemudian Pondok Putra juga lagi mau diselesaikan, rencana sih Januari selesai tapi mundur ya. Semoga pengunduran yang lebih bagus, sementara sudah kita inginkan Januari sudah bisa dipakai, karena insya Allah ini kalau bulan Maulid banyak tamu. Ternyata sampai sekarang pun masih akan pengecoran. Mohon didoakan biar segera bisa dipakai. Tapi memang kalau sudah ngejar Januari kayaknya sudah kerepotan. Tapi tetap doa harus bu. Doa. Doain enggak? Amanat nih. Doain saja kadang-kadang pelit. Doa. Kita butuh doanya saja yang serius di malam hari. Doa. Kalau sudah dikabul, satu aja yang dikabul beres, Bu. Enggak usah semuanya ini. Satu ibu doa, ya Allah, mudahkan pembangunan wajib. Bingung yang terima di pondok sini. Baik doa ya, doa-doa, serius doa. Dan kita tidak tahu siapa yang paling dikabul oleh Allah. Akan tapi berlomba-lombalah untuk menyumbang dengan doa. Nanti akan dikembalikan kebaikannya kepada Anda yang berdoa. Kemudian juga perencanaan ini memang pondok itu begitu, Bu. Sampai teman-teman itu bingung ini. Belum selesai ini sudah pengen bangun. Ini Pondok Putra ini akan dibangun sana. Koperasi ini katanya ganggu di sini nih, maka akan dirubah nanti di sana. Jadi nanti supermarketnya, minimarketnya ada di depan sana. Kemudian ini sebelah ini Bu, insya Allah dalam tahun ini juga akan dibangun sekolahan, bangun bangunan di pondok ini. Sudahlah pokoknya cerita aja ibu biar mikir nanti sampai ibu kalau pusing, ya Allah mudahkan itu baru benar nanti. Kok bingung banget. Ya, itu saja kami cerita banyak insya Allah pembangunan. Kalau di situ bangunan gede Bu, sampai saya menyebut jumlahnya tuh pusing. Jumlahnya berapa miliar, berat ini sudahlah. Biarpun saya amin tidak penting gede jumlahnya, yang penting jadi gitu saja. Ya Allah, masalah bilangan uang saya tidak pengen tahu, tapi yang pengen saya tahu jadi ya Allah, gitu saja ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Dan radio, alhamdulillah kemarin kita pantau ternyata sampai Tegal, termasuk kemarin di daerah Bojong dan sana jelas, kemudian sebagian dari daerah setelah Tegal itu mana? Pemalang bagian tertentu, ini makanya ternyata kami terpacu untuk menggedekan. Jadi radio ini akan kita besarkan, menyeribuatnya, kalau sudah kita besarkan ada 7 kota mungkin kena. Majalengka, Indramayu, Kuningan kota bakal kena dengan radio kita. Brebes, Cirebon, Tegal, dan mungkin sampai Pemalang, itu akan masuk semuanya, dan itu perlu biaya kecil Bu, hanya 150 juta. Jangan kok berat bingung nanti tidak maju-maju. 150 juta, ini adalah untuk kita gedekin menjadi 2.500 watt, dan semoga Allah mudahkan, Allah mengirim orang-orang yang tulus, yang ahli surga, karena ini ternyata di sana banyak yang mendengarkan pengajian-pengajian melalui media ini. baik di daerah Brebes, daerah Tegal sana banyak mendengar, cuman banyak yang ngeluh kadang-kadang ada masang anten ya, ditambah anteninya. Sudahlah Pak, kelihatannya biar pahalanya banyak, biar begini saja radionya. Kenapa Bu ya? Bikin anten pahala baru. Cuma, tapi yang lain gak bisa dengar. Baik, ikan akan buatkan nanti insyaallah. Semoga kita bisa menambah wattnya ini. Sekaligus juga kita rencana pengizin televisi. Izin televisi, sudahlah kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Kalau minta, ya Allah yang penting asal anu saja. Yang gede kalau minta pada Allah. Minta ini, mintanya kepada Allah yang Maha Agung. Besar sekali, televisi nasional kita pengen punya. Radio kalau bisa nanti dirilis seluruh nasional ya, kan gitu. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa fa kawwina wa inna adilla fa'izzana wa inna fuqara fahdina. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa agrina fi fadlika amman siwak. Ikfina bihalalika an haramika wa agrina fi fadlika amman siwak. Ikfina bihalalika an haramika wa agrina fi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu dan jauhkan kami dari yang haram dalam segala hal ya Allah. Baik perilaku kami, makanan kami, pakaian kami, yang kami pandang ya Allah. Cukupkan kami dengan memandang yang halal, jauhkan kami dari melihat yang haram. Cukupkan kami dengan makan yang halal, jauhkan kami dari makan yang haram. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah. Mudahkan kami untuk patuh kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Agar kami mendapatkan gelar kecintaan darimu ya Allah. Agar kami mendapatkan gelar kemuliaan darimu ya Allah. Sambungkan hati kami kepada hamba yang amat Kau cintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan sampai sambung kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad adalah dengan lidah kami saja. Jangan sampai sambung kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad hanya perilaku zahir saja. Akan tapi kami ingin sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad dengan hati kami. Hati kami ya Allah yang benar-benar mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu di dunia sebelum di akhirat. Bertemu di dunia sebelum di akhirat. Dan bertemu dalam mimpi sebelum bertemu di alam nyata ya Allah. Kami rindu, rindu, rindu dan rindukan secara sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa kami ya Allah. Engkau tahu hati kami, hati kami. Engkau tahu, Engkau yang merubah-rubah hati kami. Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Kami mohon jagalah akidah hati kami ya Allah. Jagalah akidah kami, hati kami ya Allah. Jauhkan dari akidah yang sesat menyesat. Jauhkan kami dari akidah yang sesat menyesatkan, ya Allah. Jauhkan kami dari akidah yang sesat menyesatkan yang saat ini pada tersebar di sana sini, ya Allah. Dengan media-media yang berserakan di sana sini merusak anak-anak kami. Akan tapi Engkau lah yang menjaga mereka, ya Allah. Engkau yang menjaga anak-anak kami. Maka jika anak kami Engkau jaga, tidak ada satupun anak kami yang tersesat. Tidak ada satupun... Tidak ada satupun anak kami yang terjerumus, ya Allah, jika Engkau yang menjaga. Maka kami mohon, ya Allah. Ya Allah, fitnah akidah ada di sana sini. Memasuki masjid-masjid kami. Masuki rumah-rumah kami. Maka kami mohon perlindungan-Mu, perlindungan-Mu untuk anak-anak kami. Dan ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat kami orang-orang soleh. Kirimkan ke tempat ini orang-orang yang tulus, ya Allah. Kirimkan orang-orang yang bisa membantu perjuangan ini, ya Allah. Dan jadikan kami pejuang-pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami semua orang-orang tulus. Ya Allah, yang tidak tulus jadikan orang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu kebutuhan kami ya Allah. Kami akan memohon akan tapi ya Allah, permohonan kami ya Allah mungkin dan kadang tidak bukan sesuatu yang kami butuhkan. Maka kami mohon penuhilah kebutuhan kami ya Allah. Apa yang kami inginkan kabulkan ya Allah, dan yang tidak kami inginkan akan tapi kami butuhkan kabulkan ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Berikan kepada kami yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami yang manfaat untuk kami di dunia dan manfaat di akhirat. Harta yang manfaat untuk kami, anak manfaat untuk kami, istri manfaat untuk kami, suami manfaat untuk kami, sahabat manfaat untuk kami, ya Allah, kekayaan yang bermanfaat untuk kami, ya Allah, yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka, ya Allah, ya Allah, yang diuji dengan ketidakindahan dalam rumah tangga mereka, berikan kepada mereka, ya Allah, segala kebaikan, keindahan, kemesraan dalam rumah tangga, ya Allah. Sungguh, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir mempunyai anak-anak yang susah dididik, susah diatur, ya Allah, sungguh kehadiran mereka ke tempat ini karena mereka ingin baik. Kami mohon berikan bantuan kepada mereka untuk mendidik anak-anak mereka sehingga anak mereka bisa menjadi ahli surga bersama ibunya ahli surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang pernah membantu tempat ini, ya Allah, baik dengan harta mereka, pikiran mereka atau tenaga mereka, gantilah dengan segala kebaikan di dunia, ya Allah. Baik di dunia, baik untuk dirinya atau keluarganya, ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Dan ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini masih mempunyai pekerjaan yang haram, akan tapi mereka hadir ke tempat ini karena ingin baik, ya Allah, maka gantilah dengan yang halal, yang lebih berkah, ya Allah, yang lebih bermanfaat, lebih berkah, lebih banyak, ya Allah, dan bencikan kepada yang haram dan mudahkan mereka untuk pindah dari haram kepada yang halal, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, ya Allah, yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai, ya Allah, hidup mereka di dunia sengsara karena dengan pasangan yang tidak baik. Dan jika ada yang pasangannya tidak baik yang hadir ke tempat ini, Allah, berikan yang terbaik untuk mereka. Berikan kebahagiaan, Engkau sudah sungguh Maha tahu cara memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan pernikahan mereka dan ridhai mereka, ya Allah. Lapangkan rezeki mereka, ya Allah. Dan para orang tua yang mempermudah urusan pernikahan putra putrinya, ya Allah, berikan kemudahan kepada orang yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya. Dan seperti yang disabdakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang mempersempit akan Kau persempit, ya Allah. Yang mempersusah pernikahan anaknya akan Kau persusah kehidupannya, ya Allah. Allahumma syukuk man syakka ala ummati. Kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah, yang menyusahkan akan Kau susahkan, ya Allah. Maka jika ada di tempat ini orang tua yang mempersulit pernikahan anak-anaknya, janji kekasih-Mu Nabi Muhammad, mereka akan Kau persulit, ya Allah, urusannya. Maka kami mohon, jika ada yang hadir ke tempat ini para orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anak-anaknya, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran di hatinya, ya Allah, agar mereka mempermudah pernikahan putra putrinya sehingga mereka tidak mendapatkan doa kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan ini iman. Dan kami mohon, ya Allah, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami mohon cabutlah nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami, cabutlah nyawa kami saat kami beribadah, cabutlah nyawa kami saat Kau ridho pada kami, cabutlah nyawa kami saat Kau mencintai kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami dengan husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimah. Penuh kerinduan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. SD Tahfidzul Quran, mohon diinformasikan kepada yang lainnya, ya. Insyaallah belum banyak yang datang, tapi alhamdulillah sudah ada yang datang, ya. Anak-anak kita SD Tahfidzul Quran full day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.